iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tasliman mazida. Pada sesi yang kedua ini kita akan mengkaji kitab yang berbeda. Kalau sebelumnya kita membahas kitab dengan nuansa tauhid, tapi pada sesi yang kedua kita membahas kitab dengan nuansa tafsir. Itu tafsir Al-Quran. Yang kita pelajari adalah tafsir Juz Amma, Juz ke-30, dan ditafsirkan oleh Syekh Al-Fadhil Al-Allama Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Alhamdulillah kita telah sampai pada pembacaan tafsir surat An-Nazi'at, tepatnya ayat ke-15 sampai 26. Itu yang akan kita baca terkait dengan kisahnya Nabi Musa alaihissalam. Dan kemarin kita telah menyebutkan faedah bahwasannya kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran itu terbagi menjadi tiga. Siapa yang bisa menyebutkan? Angkat tangan. Kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran itu dibagi menjadi tiga. Siapa yang bisa menyebutkan? Ahilmi. Kisah Nabi Muhammad, terus kisah Nabi Musa, jadi banyak dong nantinya. Wallahu a'lam. Pak Ketua. Menjelaskan tentang hukum yang terkandung dalam kitab itu. Loh, pertanyaannya paham gak? Kisah-kisah di dalam Al-Quran itu kan banyak, namun diklasifikasikan oleh para ulama menjadi tiga. Disimpulkan yang pertama lah kan, Pak Riono. La Adri, Abu Faruk. Nyata enggak kemarin? Enggak nyata. Orang beriman, orang munafik, orang kafir gitu ya. Sedinar. Ada tiga, yang pertama. Nah. Terus. Nah. Baik, iya. Jadi kisah di dalam Al-Quran itu cukup banyak, tapi diklasifikasikan oleh para ulama menjadi tiga. Yang pertama adalah kisahnya para nabi dan rasul, sehingga di situ masuk di dalamnya kisahnya Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Lut. Itu masuk dalam kategori ini, yaitu kisah-kisah nabi dan rasul. Yang kedua adalah kisah-kisah terkait dengan kelompok-kelompok kaum-kaum yang ada. Kaum Tsamud, 'Ad, Mu'tazilah. Barakallahu fi kaumnya kaumnya Fir'aun. Barakallahu fikum. Kisah tentang kaum-kaum yang ada. Barakallahu fiik. Iya. Yang ketiga adalah kisah yang secara khusus membahas peristiwa demi peristiwa yang terjadi di masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Barakallahu fiikum. Seperti surat Al-Anfal, kemudian surat surat apa? Surat Muhammad. Surat apa lagi yang mengisahkan tentang perjalanan perang beliau? Surat Al-Ahzab. Barakallahu fiikum. Iya. Baik. Itu secara global. Kisah-kisah Al-Quran terbagi menjadi tiga tadi. Yang pertama kisah para nabi dan rasul. Yang kedua kisah kaum-kaum yang ada. Yang keempat adalah kisahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemarin kita menjanjikan terkait dengan hikmah, ya, kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran. Barakallahu fiikum. Ada beberapa poin. Yang pertama adalah bayanu hikmatillahi ta'ala fima tadammanathu hadhil qasas. Yang pertama, hikmah dari kisah-kisah Al-Quran. Jadi sengaja ini kita sebutkan barakallahu fikum faedah ini untuk membantah, untuk menepis pernyataan orang-orang orientalis atau yang semisal dengannya. Quran itu hanya kitab dongeng. Iya. Kayak buku cerita begitu saja. Barakallahu. Maka itu adalah pernyataan yang batil, salah. Iya. Kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran Allah sifatnya dengan apa? Ahsanan qasas. Iya. Kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran itu adalah sebaik-baik kisah, sebaik-baik cerita. Jadi enggak sama barakallahu fikum dengan kisahnya antara si kancil dengan buaya. Iya. Atau kisah-kisah novel-novel dari para novelis. Barakallahu fikum. Iya. Kisah yang ada di dalam Al-Qur'an adalah sebaik-baik kisah. Banyak begitu hikmah yang ada di dalamnya. Di antaranya barakallahu fikum, yang pertama adalah bayanu hikmatillahi ta'ala fima tadammanathu hadhil qasas. Untuk menjelaskan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala pada kandungan kisah tersebut. Baik. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam surat Al-Qamar ayat keempat dan kelima, Allah mengatakan walaqad ja'ahum minal anba'i ma fihi muzdajar hikmatun balighatun fama tughni nuzur. Dan sungguh telah datang kepada mereka berita-berita yang padanya itu terdapat teguran dan hikmah yang luar biasa. Apakah peringatan-peringatan tadi memberikan kecukupan? Barakallahu fikum. Ini yang pertama. Barakallahu fikum. Kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran akan menjelaskan hikmahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum dalam kisah-kisah tadi. Baik. Yang kedua, bayanu adlihi ta'ala bi'uqubatil mukazzibin. Kisah-kisah tersebut memberikan penjelasan, menunjukkan keadilan Allah subhanahu wa ta'ala dengan memberikan hukuman orang-orang yang mendustakan. dakwahnya para nabi dan rasul. Hah? Kalau di tempat ana halaman 44. Enggak ada di syarahnya Syekh. Tapi di ta'liknya. Enggak ada. Ada. Iya. Di ta'liknya ya. Barakallahu'alaikum. Jadi hikmah yang kedua, kalau yang terjemahan enggak ada insyaallah. Ada. Disebutkan. Alhamdulillah. Ta'lik itu keterangan, catatan kaki. Iya, ada. Alhamdulillah. Baik. Yang kedua kata beliau adalah untuk menjelaskan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi disebutkan di dalam Al-Qur'an tentang ganjaran hukuman kaum-kaum yang Allah azab. Iya, barakallahu fikum. Baik. Bagaimana mereka mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala yang sangat pedih? Barakallahu fikum, itu menunjukkan apa? Keadilan. Keadilan Allah. Artinya barakallahu fikum, setiap tindakan kezaliman, kejahatan itu mesti akan ada balasannya. Iya. Barakallahu fikum. Sehingga di sini barakallahu fikum sebagaimana yang pernah kita ungkapkan itu sebagai barakallahu fikum faedah bagi pihak-pihak yang lemah. Ya. Bagi mereka-mereka yang merasa terzalimi. Gitu ya. Ketika mereka berupaya mengamalkan syariat Allah, mengamalkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam tapi ditekan, iya, dizalimi, disakiti, barakallahu fikum, dalam keadaan dia tidak mampu untuk membela diri, dia tidak mampu untuk menghindar. Jangan khawatir, Allah Subhanahu wa taala akan menghukum. Iya, orang-orang tersebut. Allah itu Maha Adil, barakallahu fikum. Iya. Seandainya di dunia barakallahu fikum kita tidak bisa, maka di akhirat akan ada ganjaran Allah Subhanahu wa taala. Dan terkadang Allah Subhanahu wa taala menghukum kontan di dunia. Iya. Bagi orang-orang yang mendustakan dakwahnya para rasul. Seperti barakallahu fikum. Contoh ada seseorang yang dia makan menggunakan tangan kiri. Diingatkan sama Rasul, kul biyaminik. Makan dengan tangan kanan. Dia mengatakan la astati. Enggak bisa. Memang saya sudah biasa tangan kiri, gimana? Maka Rasul mengatakan la tata. Ya sudah, kalau begitu kamu tidak akan mampu. Setelah itu dia langsung apa, Ivan? Tangannya apa? Kak. Iya, enggak bisa dia gerakkan. Barakallahu fikum. Baik. Itu menunjukkan apa? Hukuman yang kontan Allah berikan kepada mereka-mereka yang mendustakan. Iya. Barakallahu fikum. Ada kaum-kaum yang memang atau person-person yang Allah azab kontan di dunia, ada juga yang disimpan di akhirat nanti. Itu justru lebih apa? Mengerikan. Namanya apa? Istidraj. Iya. Semakin mendustakan, semakin menentang, semakin iya, barakallahu fikum. Tayyib, mengingkari. Tidak ada azab apa-apa pada dirinya. Itu justru lebih apa? Lebih mengerikan. Berarti ini orang sedang diistidraj oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Jangan merasa iya Ustaz ya. Itu loh orang satu itu. Wah, pernyataannya itu sangat-sangat apa? Menyakitkan umat Islam. Iya, sangat mengejek, sangat menghina. Tapi kok kayaknya orangnya sehat-sehat saja, santai-santai saja, maka tambah kaya, tambah makmur. Ya, kita katakan barakallahu fikum, jangan khawatir, Allah itu Maha Adil. Iya, hukuman Allah itu ada. Iya. Seandainya dia tidak langsung dibalas kontan di dunia, di akhirat dia jauh lebih menyakitkan. Iya. Jangan khawatir. Tapi gemes juga Ustaz, lihat orang satu itu kalau enggak kena azab tuh Ngomongnya itu asal aja. Gitu ya. Terkadang kan kita kan main perasaan gitu ya. Dengar orang ngomong barakallahu fikum tentang Islam, mengejek Allah, mengejek Rasul, mengejek syariat Allah. Kan kita kadang kan orang saat ini kok enggak diadab azab sama Allah. Iya, barakallahu fikum. Dan jangan khawatir. Iya. Baik. Itu orang sedang di istidraj barakallahu fikum. Baik. Itu faedah yang kedua, menunjukkan keadilan Allah ketika Allah menghukum orang-orang yang mendustakan. Baik. Itu disebutkan dalam surat Hud ayat 101. Allah mengatakan wa ma zalamnahum walakin zalamu anfusahum. Baik. Fama aghnat anhum alihatuhum allati yad'una min dunillahi min syai'in lamma jaa'a amru rabbika. Iya. Sebenarnya kami tidaklah menzalimi mereka, orang-orang yang diazab tadi. Tapi merekalah yang menzalimi diri-diri mereka sendiri. Dan Tuhan-Tuhan yang mereka sembah tidak akan mampu memberikan kecukupan kepada mereka. Yang mereka seru selain Allah subhanahu wa ta'ala sedikitpun tatkala datang urusan Rabbnya atau Rabbmu. Barakallahu fikum. Maksudnya tatkala datang azab Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan-Tuhan yang mereka sembah tidak mampu menolong. Baik. Yang ketiga, bayanu fadlihi ta'ala bimatubatil mu'minin. Ya. Kisah-kisah itu menunjukkan penjelasan keutamaan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ganjaran pahala kepada orang-orang yang beriman. Jadi kisah-kisah tersebut barakallahu fikum memberikan faedah bahwasanya Allah akan memberikan ganjaran pahala bagi orang-orang yang mau beriman. Artinya apa yang Anda lakukan, apa yang Anda korbankan untuk mempertahankan keimanan Anda, itu enggak sia-sia. Ya. Pasti akan Allah balas. Barakallahu. Terkadang Allah membalasnya dunia dan akhirat, terkadang akhirat saja. Barakallahu fikum. Baik. Seperti kisahnya Nabi Yusuf. Ya, nah. Mulai dari kecil dia mengalami barakallahu fikum dizalimi. Ya, disakiti oleh saudara-saudaranya barakallahu fikum. Baik. Sampai beliau dewasa, susah terus. Ya, nah. Diceburkan ke sumur, dijual beli, dijadikan pelayan, dituduh barakallahu fikum, dimasukkan penjara, tapi beliau tetap mempertahankan keimanannya. Akhirnya apa? Apa? Happy ending. Gitu ya. Baik semuanya, saudaranya jadi baik, enggak lagi iri, beliau punya kekuasaan, orang tuanya kumpul. Itu orang yang beriman. Iya, Allah berikan ganjaran bagi mereka, pengorbanan mereka selama ini, kesulitan mereka selama ini, insya Allah akan terbayarkan. Ya, jangan khawatir, barakallahu fikum. Baik. Yang penting dia harus bersabar, barakallahu fikum. Baik. Yang keempat. Tasliyatun Nabi sallallahu alaihi wasallam amma asabahu minal mukadzibina. Yang keempat, kisah-kisah tersebut sebagai tasliyah. Pelipur lara. Pelapang dada bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam atas apa yang menimpa beliau dari tindakan orang-orang yang mendustakan dakwah beliau. Artinya barakallahu fikum, kisah-kisah itu agak sedikit membuat plong sempitnya dada Rasul. Dia manusia biasa. Dan kalau Anda membaca kisah beliau, masya Allah. Iya. Bebannya itu luar biasa barakallahu fikum. Kalau manusia biasa, dijamin stres. Gak kuat. Ya kan? tekanan fisik, tekanan mental, barakallahu fiik. Kalau manusia biasa sudah apa? Stres, barakallahu fiik. Enggak kuat. Saking beratnya beban yang beliau pikul, barakallahu fiik, dalam mendakwahkan ya syariat Allah. Nah, di antara yang membuat beliau plong itu ketika beliau mendengarkan kisah-kisah umat terdahulu. Ya, barakallahu fiik. Bagaimana keberhasilan nabi-nabi terdahulu, bagaimana umat-umat yang menentang nabinya itu nanti akan mendapatkan hukuman. Itu agak sedikit plong. Demikian juga kita kan. Ketika kita sedang sempit-sempitnya kita berusaha mengamalkan sunnah gitu ya, begitu banyak tekanan kepada kita. Kita dengar ceritanya ikhwan ya, demikian-demikian, dia juga yang dulu sama seperti kita, barakallahu fikum, tapi sekarang masya Allah ya, sudah bisa dengan senang, barakallahu fikum, mengamalkan sunnah tadi. Jadi agak apa? Agak ringan, plong gitu ya, barakallahu fikum. Atau ketika kita barakallahu fikum melihat orang-orang yang barakallahu fikum menyakiti kita, tayyib, menzalimi kita, tayyib, itu mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, juga ada plong. Barakallahu fikum. Begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kisah-kisah tersebut membuat apa? Plong. Ya, beban yang sangat berat barakallahu fikum, tayyib, dipikul oleh beliau. Iya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Fatir ayat ke-25 dan 26, Allah mengatakan wa iyukadzibuka faqad ya kadzdzabal ladzina min qablihim ja'athum rusuluhum bil bayyinati wa bizzuburi wal kitabil munir thumma tayyib akhadtu alladhina kafaru fa kaifa kana nakir. Allah mengatakan seandainya mereka mendustakan engkau, ya, seandainya kamu itu didustakan oleh kaummu wahai nabiku, maka sungguh nabi-nabi sebelum kamu juga sama gitu ya. Seandainya kamu merasa sakit sekali didustakan oleh mereka, ya, nabi-nabi sebelum kamu juga mengalami hal yang serupa. Jadi bukan kamu saja yang merasakan hal yang seperti itu. Baik. Iya. Datang kepada mereka tayyib rasul-rasul dengan bukti, dengan zabur, dengan kitab yang jelas, barakallahu fikum, tapi mereka dustakan. Kemudian kata Allah, aku mengadab orang-orang yang kafir, bagaimana mereka masih bisa mengingkari hal tersebut, barakallahu fikum. Faedah berikutnya yang kelima di antara hikmah kisah-kisah Al-Qur'an yaitu targhibul mu'minina fil imani bisabati alaihi wazdiyadi minhu. Kisah-kisah tadi akan memberikan motivasi kepada orang-orang yang beriman. Iya. Dalam memperkokoh keimanannya dan menambah keimanannya. Barakallahu fikum. Iya. Idh alimu najahal mu'minina sabiqina wantisara tayyib man amaru bil jihadi, karena mereka mengetahui bagaimana ya keberhasilan orang-orang yang beriman yang telah lalu, dan bagaimana mereka ditolong oleh Allah bagi orang-orang yang diperintahkan untuk berjihad. Barakallahu fikum. Baik. Jadi dengan mendengar kisah-kisah kaum terdahulu itu akan semakin menambah motivasi kita. Ya. Seperti ketika kita mendengar membaca kisah Ashabul Ukhdud. Tahu ya kisahnya ya? Ashabul Ukhdud itu? Hah? Yaitu orang yang beriman kepada Rabbnya Ghulam. Pernah dengar kisahnya? Nah, saya dalam Riyadhus Shalihin ada. Jadi ya, zaman dulu ada seorang raja. Begini ceritanya. Jadi ya. Disebutkan dalam Riyadhus Shalihin, zaman dulu ada seorang raja, biasa kalau raja itu mesti ada penyihirnya. Nah, penyihir raja ini sudah tua. Mau apa? Pensiun. Sehingga penyihirnya bilang, "Baginda, saya mau pensiun sudah tua, harus ada kaderisasi." Ya. Dikaderlah seorang pemuda. Gitu ya. Panjang ceritanya ini. Apa-apa? Sudah pernah belum dengar ya? Belum ya? Abu Hafid? Pernah? Nah, tanya Abu Hafid aja ya. Yang mana itu? Abu Faruq ya sudah. Ya panjang barakallahu fikum. Intinya barakallahu fikum, ulam ini ditunjuk untuk dikader menjadi penyihirnya kerajaan. Ya barakallahu fikum. Tapi yang namanya Allah ingin memberikan hidayah kepada seorang, jadi sebelum dia belajar, pemuda ini sempat melihat, ya, amaliah ibadah. Seorang pendeta melakukan amal ibadah dan dia tertarik di situ. Iya, ada kajian, taklim. Akhirnya dia ikut nimbrung. Kok enak ya? Bagus kajiannya, isinya gitu ya. Kalau ke sana kan paling yang diajari mantra-mantra sih, enggak tahu dia. Iya. Enggak jelas, dia enggak suka, tapi dia hatinya lebih condong ke sini. Barakallahu fikum. Baik. Gitu ya. Terus hari seperti itu. Jadi dia seringnya apa? Datang terlambat dan ya ada saja alasan. Assalamualaikum. Baik. Ya, dan terus dia mendapatkan ilmu dari pendeta tadi barakallahu sampai akhirnya dia beriman kepada pendeta tadi, yaitu melalui apa? Peristiwa ular besar, ya. Ketika dia mendapati di perjalanan itu ada ular besar yang menghalangi. Kemudian dia mengatakan kalau seandainya memang pendeta itu yang benar, bunuhlah ular besar ini dengan lemparannya. Ternyata ularnya mati. Jadi itu dia semakin yakin bahwasanya pendeta ini yang benar dan penyihir itu yang salah. Barakallahu fikum. Akhirnya dia memiliki keahlian ilmu pengobatan, namanya tersebar. Gitu ya. Sebar barakallahu fikum terkenal. Rajanya mengira sihirmu mantap ya. Gitu ya. Kamu semakin terkenal, pikirannya ilmu sihir. Barakallahu fikum. Maka dia mengatakan, "Bukan." Iya. Yang menyembuhkan adalah Rabbku. Rajanya heran. "Loh. Kamu punya Rabb selain saya?" Nah, baru dari situ apa? Kasus. Gitu ya. Dia mengatakan, "Iya, Rabbku adalah Allah." Akhirnya dia dimarahi sama-sama aja, ditangkap di penjara. Dan beberapa kali sempat ingin dibunuh, tapi gak pernah berhasil. Iya. Diajak ke naik kapal, tengah laut, cemplungin, gak mati. Gitu ya. Malah pak, yang mati yang mau nyemplungin. Barakallah. Diajak ke jurang, mau dicemplungin ke jurang, gak mati juga. Yang mati malah yang mau nyemplungin. Akhirnya rajanya bingung, kamu gimana ini caranya mati ininya? Iya. Akhirnya dia ngajari, kalau kamu pengen saya mati, kumpulkan semua masyarakat, ya. Kemudian ambillah sebilah panah dan sebelum kamu memanah, bacalah Bismi Rabbil Ghulam. Iya. Dengan menyebut nama Rabbnya si Ghulam. Insyaallah saya akan mati. Dilakukan oleh sang raja tadi. Gitu ya. Barakallahu fikum. Set ketika dia ingin memanah dengan menyebut nama Rabbul Ghulam, mati. Setelah itu apa efeknya? Semua orang beriman dengan si Ghulam, yakin bahwasanya Rabbnya Ghulam lah yang benar, yang bisa menghidupkan dan mematikan. Rajanya tambah mencak-mencak. Iya, tambah jengkel. Lulu, kok tambah enggak yakin sama dia. Akhirnya kalau kalian enggak segera untuk kembali kepada agama kalian, tak bakar semuanya. Nah, itulah namanya kisah Ashabul Ukhdud. Dia digalilah parit yang lebar, dimasukkan api di situ, batu bara atau misal dengannya, di absen satu-satu. Iya. Yang masih tetap beriman kepada Rabb-nya ulang, lemparkan ke dalam api. Terus. Itu namanya ashabul Uhudud. Sampai nanti ada cerita apa? Bayi yang berbicara. Ketika ibunya ragu masuk enggak, mau masuk masih sayang sama anaknya, akhirnya bayinya ngomong, iya, jangan khawatir wahai ibuku, kamu ada di posisi yang benar. Itu akhirnya apa? Ibunya yakin dan jemplung ke api. Itu namanya kisah ashabul Uhudud. Iya. Barakallahu fiik, disebutkan dalam surat surat Al-Hudud. Barakallahu fiikum. Iya. Baik. Sehingga dengan membaca kisah-kisah seperti itu, barakallahu fiikum, akan memotivasi orang-orang yang beriman untuk memperkokoh keimanan mereka. Iya. Apa yang kita rasakan itu belum apa-apa dibandingkan oleh mereka. Ya toh? Ya paling cuma diomong-omongin gitu saja, diomongin kambing lah, diomongin nah ini mau ngantor atau ke sawah. Gitu ya, ketika apa? Celananya di atas mata kaki. Barakallahu fikum. Iya. Baik, diomongin ninja lah. Ya cuman gitu saja, enggak ada kontak fisik ya. Santai saja. Barakallahu fikum. Baik. Desa? Hah? Desa. Baik, wallahu taala alam suwab. Kita cukupkan sampai di sini. Masih ada beberapa poin lagi, insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, barakallahu fiikum.